Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Kata al-'allamah Rabi bin Hadi al-Markhali hafizahullah fi manhaj al-sunnah wal-jama'ah fi nakdi al-rijali wal-kutubi wal-tawa'if, syubhat berikutnya, syubhat sawiyan yang dibantah oleh beliau. Wala sawiyan الخامس yang kelima, قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه, kata Nabi, sabda Nabi صلى الله عليه وسلم kepada Abu Hurairah, عن الشيطان الذي علمه آية الكرسي تحفظه من الشيطان, tentang setan yang mengajarinya, mengajari Abu Hurairah membaca ayat kursi, ya, yang akan menjaganya dari gangguan setan. Jika mau tidur malam hari, sebelum tidur baca ayat kursi, nah, itu akan menjaga dari gangguan setan. Setan tidak akan berani mendekatinya, mengganggunya. Nabi alaihissalam bersabda tentang itu, ama innahu sadaqaka wa huwa kadzub. Ketahuilah bahwa sesungguhnya dia kali ini jujur padamu, berkata benar padamu, padahal sebenarnya asalnya setan itu biasanya berdusta, kebiasaannya berdusta, selalu berdusta. Tapi kali ini dia berkata benar, kali ini dia jujur, dia tidak berdusta kali ini. Ya. Nah, fa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Suyan, athbata as-sidqa lis-syaitan alladhi daydanuhu al-kadhib. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini menetapkan kejujuran yang dimiliki oleh syaitan, yang sebenarnya kebiasaan dia adalah dusta. Ya. Tetapi kali ini dia benar, dan itu dibenarkan, ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yamna' dzalika min taqabbulil khairi alladhi dalla alaih. Maka tidaklah kebiasaan syaitan yang kebiasaannya selalu berdusta itu menghalangi dari menerima kebaikan yang dia tunjukkan. Ya. Wa dzakara Ibnu Hajar al-Asqalani min fawaidi hadzal haditsi. Dan Ibn Hajar al-Asqalani menyebutkan di antara faedah hadis ini, anna al-hikmata qad yatalaqqaha al-fajiru fala yantafi'u biha. Sesungguhnya suatu hikmah, suatu pelajaran yang berharga diterima oleh orang fajir, tetapi dia tidak mengambil manfaat dengannya. Percuma saja dia mengetahuinya, dia tidak mengambil manfaat dari hikmah yang dia terima itu. Wa tu'khadhu anhu, dan hikmah itu diambil dari orang fajir tadi oleh orang lain. Fayantafi'u biha, dan orang lain itu memetik manfaat dari hikmah itu. Nah, maksudnya di sini syaitan sendiri tidak mengambil manfaat dari perkara itu. Abu Hurairah mengambilnya dari syaitan yang fajir, dan Abu Hurairah mengambil manfaat darinya. Wa bi annal kadzdzaba qad yasduqu, dan bahwasanya seorang yang pendusta, padahalnya dia pendusta, terkadang dia juga jujur. Terkadang dia juga jujur. Nah, intah. Nah, ini selesai nukilan dari Ibnu Hajar. Jadi intinya maunya Soyan dengan ini menjadikan ini sebagai dalil manhaj netral, ya, sekalipun terhadap setan berarti, ya. Jadi berarti setan bukan hanya dicela tapi juga dipuji kejujurannya, kebenarannya, kan begitu arahnya, ya. Jadi jangan hanya mencela setan, dipuji juga setan itu, karena terkadang jujur juga dia. Nah, ternyata terkadang juga menyampaikan kebenaran. Jadi jangan sampai mendzalimi setan dengan mencela saja gitu. Nah, baik, ini syubhatnya. Di antara pengawuran Sawiyan dalam mencari apa saja yang bisa dia jadikan sebagai pegangan hujjah untuk mendukung manhajnya yang batil, manhaj netral yang dianggap adil oleh dia untuk membela tokoh-tokoh sesat, tokoh-tokoh bid'ah, ya, kitab-kitab sesat dan golongan-golongan sesat. Ini dijawab oleh Syekh Rabi'. Wal jawabu awalan, jawabannya pertama, lam yaktafi al-akhu Sawiyan bid'a'i al-muwazanati fi ma yata'allaqu bil yahudi. Al-akh Sawiyan, saudara Sawiyan ini tidak mencukupkan dengan klaim manhaj muwazanat, manhaj netral yang dia serukan, ya, dalam hal yang terkait dengan orang-orang Yahudi saja. Ya. Jadi bahkan lebih dari itu. Bal ta'adda dzalika ila al-muwazanat fi ashkhas asy-syayatin. Bahkan melampaui batas sampai pada seruan sikap netral adil terhadap, ya, pribadi-pribadi para setan gitu. Nah, fahal billahi yajibu an nujri al-muwazanati fi sirati asy-syaitani al-akbari wa ru'asai al-maradati wa kibari asy-syayatin. Maka apakah demi Allah, apakah kita wajib untuk menjalankan manhaj muwazanat, bersikap netral pada sirah, pada sirah kehidupan setan yang paling besar, iblis, dan tokoh-tokoh, ya, pembangkang, ya, pentolan-pentolan setan. Apakah kita harus menerapkan manhaj ini? Kita harus netral terhadap mereka. Jadi jika kita mencela setan, kita juga memujinya. Kalau kita hanya mencela setan, kita berarti zalim kepada setan. Apakah begitu? Wa hal sayuhasibunallahu yaumal qiyamati 'ala at-taqsiri fi hadhil muwazanat? Dan apakah Allah Subhanahu wa taala akan menghisab kita di hari kiamat atas kelalaian kita, ya, abainya kita mengabaikan manhaj netral ini yang diserukannya, li annana dhalamna syayatina falam nunsifhum, dikarenakan kita dianggap telah berbuat zalim terhadap setan-setan itu, karena kita dianggap tidak adil terhadap mereka, kita hanya mencela, tidak pernah memujinya. Inna minal wara'i lamaktan kama yuqal, sebagaimana dikatakan pada semacam pepatah gitu, inna minal wara'i lamaktan, sesungguhnya di antara sikap wara' itu, ya, yakni sikap wara' yang melenceng salah itu ada yang justru mengandung makt, ya, terkena kemurkaan, ya, maunya warok gitu, tapi waroknya salah. Nah, ini misalkan ini panjat muazanat, kita harus netral sama setan supaya supaya untuk kita akhirat kita tidak membahayakan akhirat kita, maka jangan sampai kita zalim terhadap setan, maka mari kita puji juga setan, setiap kita cela kita puji juga, kita puji juga supaya kita netral kepadanya. Ini wara' yang ngawur. Nah, ya, justru ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tsanian, yang kedua, fil hadisi, pada hadis ini, anna Abu Hurairah lamma akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Abu Hurairah mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikisati syaitani, tentang kisah pertemuannya dengan setan, yaitu jelmaannya, ya, wa sariqatihi, dan pencurian, ya, kurma yang dilakukan oleh setan itu, ya, karena ceritanya kan di hadis itu kurma zakat fitr yang dikumpulkan oleh pemerintah, Abu Hurairah ditugasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga, bukan ditugasi untuk membagi, tapi menjaga. Kemudian suatu malam setan menjelma jadi seorang pria yang mengaku dia fakir miskin, keluarga miskin, jadi berhak dapat zakat. Awalnya dia mencuri, kemudian ditangkap oleh Abu Hurairah. Ketika ditangkap, dia mengaku dia miskin, dia butuh. Abu Hurairah berinisiatif memberikan atas dasar dia miskin. Kalau miskin berarti berhak dapat zakat, kan begitu. Inisiatif Abu Hurairah ini tidak disalahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika dilaporkan, jadi setan ini kan dilepas akhirnya. Nah, Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu melapor kepada Nabi, menceritakan kisah itu. Nabi mengatakan, ya, kepadanya, ama innahu kadzabaka wa sayaud. Ketahuilah bahwa dia telah berdusta kepadamu. Berdusta dia ketika dia mengaku orang miskin, yang butuh, yang berhak. Wa sayaud, dan dia akan kembali lagi. Ya. Tetapi Nabi SAW tidak menyalahkan inisiatif Abu Hurairah memberikan zakat kepadanya, karena pengakuannya sebagai orang miskin. Di sini Nabi memberitakan bahwa dia berdusta. Fa'ada syaitanu ila sariqah. Maka kembali lagi setan itu melakukan pencurian di malam kedua. Faqabada alaihi Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah lagi-lagi menangkapnya. Ya, sama mengaku miskin dan diberi oleh Borai dan dilepas. Fa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Maka fa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Maka Abu Hurairah lagi-lagi mengabarkan itu, melaporkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejadian itu. Fa qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maratan tsaniatan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Hurairah yang kedua kalinya, Ama innahu kadzabaka wa sayaud. Ketahuilah bahwa dia berdusta kepadamu dan dia akan kembali lagi. Ya. Nah, pada kelanjutan kisahnya, ya, yang ketiga kalinya ditangkap lagi, nah disitulah ya Abu Hurairah bertekad untuk melanjutkannya kepada Nabi SAW, tidak akan melepaskannya, menangkap setan itu ya, dan tidak akan melepaskannya. Tetapi disitulah ya setan itu naam minta kepada Abu Hurairah agar dilepas ya, dengan mengajari satu ilmu kepadanya, diajari baca ayat kursi jika mau tidur itu, maka setan tidak akan mengganggunya. Disitulah dia dilepas lagi oleh Abu Hurairah. Nah sampai pada kisah ini, di sini yang kedua kalinya ditangkap, Nabi mengatakan Abu Hurairah bahwa dia tidak berdosa kepadamu dan dia akan kembali lagi. Kata Syekh Rabi, "Falam yaqum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ijra'il muwazanati baina mathalibi hadzal syaitani wa baina mahasinihi fil marratainil ulayain." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini tidak ya memperlakukan, tidak menjalankan muwazanah, sikap netral ya antara penyebutan, celaan penyebutan kejelekan setan itu bahwa dia berdusta dan antara ya kebaikannya. Nabi hanya mengatakan kepadanya dia berdusta. Celaan saja kan? Ya, ini hanya jarah. Ya. Bahwa dia berdusta dan dia akan kembali lagi. Jadi tidak ada sama sekali pengimbang memuji dia, tidak ada. Fil marratainil ula ini pada dua kejadian yang pertama ini. Walam ya'mur Abu Hurairah, Nabi juga tidak merintahkan kepada Abu Hurairah, wala ghairahu, tidak pula kepada selain Abu Hurairah minas sahabat, dari kalangan sahabat, bil qiyami bi syai'in min dhalik, untuk menjalankan sedikit pun dari manhaj muwazanah netral yang diklaim tersebut. Litarbiyati 'ala almuwazanatil 'adilah, tidak merintahkan siapapun dari sahabat ya untuk menjalankan sedikit pun dari sebagai satu bentuk tarbiyah kepada sahabatnya, pendidikan kepada sahabatnya agar menjalankan manhaj netral yang dianggap adil itu. Nah, allati qad tuwajihul ummata fiha mashakila, allati qad tuwajihul ummatu fiha, qad tuwajihul ummatu fiha mashakila ma'al lususi wal mujrimina wal qatalati. Pendidikan manhaj muwazanah netral yang boleh jadi berkemungkinan berakibat umat akan menghadapi sekian macam problem ya, bersama para pencuri, harus netral kepada pencuri ya, para pencuri itu juga ada kebaikannya. Wal mujrimin, problem bersama para pelaku kejahatan, para penjahat, penjahat-penjahat itu juga ada kebaikannya. Wal qatala, para pembunuh ya, juga ada kebaikannya. Jadi kalau begitu ya, bagaimana ini? Nah, para pencuri itu, para penjahat itu, para pembunuh itu juga ada kebaikannya. Harus netral kepada mereka. Nah, fataqumul ummatu indaha bimuwazanatin baina mathalibi wa mahasinihim. Sehingga umat dituntut untuk ya berlaku adil, netral terhadap mereka, antara kejelekan-kejelekan mereka dan kebaikan-kebaikan mereka. Ya, dia sekarang mencuri, tapi dia juga pernah ya, bersedekah, dia juga pernah ini dan itu, ya. Ini sekarang dia melakukan kejahatan, tapi dia juga ada kebaikannya, kadang-kadang menolong juga. Ya, kalau begitu jangan dihukum. Hah? Nah, kalau begitu jangan dihukum. Kalau dihukum tidak adil nanti. Nah. Hah? Qad tasqutu fi katsirin min al-ahyani anhum al-hudud wal qisas wad diyat. Efeknya, akibatnya apa jika manhaj netra yang diklaim ini tadi sebagai satu keadilan yang diterapkan membabi buta seperti itu dengan metode itu, boleh jadi gugur jadinya. Nah, pada banyak kesempatan dari mereka, dari para pencuri, penjahat dan pembunuh itu, hukum had, akhirnya hukum had tidak bisa ditegakkan. Kisos, gugur akhirnya hukum kisos. Diat, pembayaran tebusan. Ya. Tebusan pembunuhan. Diat. Jika ini diterapkan, dan ini akan, ya, akan menimbulkan kekacauan. Nah, ya, dengan dalih itulah sikap yang netral, itu sikap yang adil. Para pencuri, perampok, penjahat, para pembunuh, ya, itu semua juga punya kebaikan. Nah, baik. Salisan, yang ketiga. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil marrati tsalitsati, sabda Nabi alaihi salatu wasalam pada yang ketiga, kesempatan yang ketiga, peristiwa yang ketiga, ya, ama innahu shadaquka wa huwa kadzub. Ah, itu tadi. Jadi yang ketiga kalinya ditangkap oleh Abu Hurairah, dan Abu Hurairah kali ini tidak akan melepasnya. Nah, tapi dia mengajari Abu Hurairah, jadi sebagai penebusnya supaya dilepas oleh Abu Hurairah, dia akan mengajari Abu Hurairah sesuatu. Nah, itu yang diajarkan kepadanya untuk baca ayat kursi kamu tidur supaya tidak diganggu oleh syaitan. Jadi lepas. Abu Hurairah melaporkan lagi kepada Nabi SAW. Ya. Nabi mengatakan apa? Ama innahu sadaqak. Ketahuilah bahwa sungguhnya dia telah jujur kepada, berkata benar kepada, wa huwa kadzub, padahal ya dia itu pendusta, asalnya pendusta. Tapi kali ini dia berkata benar. Nah, inilah yang dijadikan pegangan tadi kan oleh Sa'uyan, mengatakan bahwa ini dalil kita harus netral kepada setan berarti. Nah, dan kawan-kawannya setan, para pembawa kesesatan, syubhat. Nah, kata Syekh Rabi, laisa fihi dharratun minal muwazanati bainal mahasini wal masawi'is syaitaniyah. Tidak ada sama sekali di sini pada sabda Nabi SAW sedikit pun seberat semut yang paling kecil sekalipun. Tidak ada sama sekali, ya, di sini timbangan netral antara kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan syaitan. Wa innama fihi qabulul haqqi wassidqi. Hanyalah sesungguhnya yang ada di sini, yang dipetik dari sini adalah, ya, menerima kebenaran. Ini yang bisa dipetik dari hadis Nabi SAW ini. Menerima kebenaran, menerima kejujuran, min ayyi ahadin kainan man kana, dari siapapun, siapapun dia, dari setiap orang siapapun dia, dari siapa saja siapapun dia. Jika dia membawa kebenaran, kita terima. Jika dia jujur, kita terima kejujurannya tanpa peduli siapapun dia. Yahudian, baik dia Yahudi, kalau dia berkata benar dan jujur, kita terima kebenaran itu, kejujurannya. Atau Nasranian, atau dia Nasrani. Atau Wathanian, atau dia penyembah berhala. Atau Ilmanian, atau dia seorang sekuler. atau syaitanan kadzaban rajiman, atau bahkan dia adalah seorang setan pendusta yang terlaknat sekalipun, seperti yang datang kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu itu. Kadzub, setan kadzab, rajim, terlaknat, tetapi karena dia jujur berkata benar diambil. Fahada fihi tarbiyatun ala ihtiramil haqqi was-sidqi. Maka ini padanya terdapat tarbiyah, pendidikan dari Nabi SAW ya, pada umatnya, agar umatnya menghormati, memuliakan kebenaran dan kejujuran. Yang namanya kebenaran dan kejujuran itu mulia. Di mana saja kita mendapatkannya, kita ambil. Dari mana saja kita, dari siapa saja kita mendapatkannya, kita ambil. Ya. Demi untuk memuliakan, menghormati kebenaran dan kejujuran itu. Kita tidak peduli dari siapa datangnya. Ketika datang. Itu maksudnya yang dipetik dari hadis ini. Wa qabuluhu, dan menerima kebenaran itu, kejujuran itu, walau jaa an tariqi masdarin khabithin. Meskipun ya, datangnya melalui jalan, jalur, sumber yang jelek. Ya. Kita tidak mempermasalahkan sumbernya, jalurnya, tetapi hakikat yang datang ini kebenaran dan kejujuran, maka diambil. Khususan idza lam najid tariqan ila al-haqqi illa min jihatihi. Terkhusus apabila kita tidak menemukan jalan untuk mendapatkan kebenaran itu kecuali dari jalur itu. Itu satu-satunya jalur, jalan untuk bisa mendapatkan kebenaran tadi, maka kenapa tidak? Yang kita inginkan kebenaran. Nah, ini faedah yang dipetik dari sini kata Syekh Rabi'. Ya. Baik. Wa hadza, tetapi bukan maksudnya, jadi bukan maksudnya kemudian membela setan, begitu. Bukan kemudian berarti kita membela setan, bukan berarti kita membela kawan-kawannya setan, para penyeru syubhat setan, para penyeru kesesatan setan, para penyeru bid'ah, ya, tokoh-tokoh sesat, golongan-golongan sesat, kitab-kitab sesat, kemudian kita bela mati-matian hanya dikarenakan juga ada kebaikannya, ada kebenarannya. Nah, permasalahannya ya adalah kesesatannya itu, kesalahannya itu yang merusak umat. Nah, itu yang ditahdir. Nah, maka tidak boleh dibela. Ya. Dan itu dengan itu kita tidak zalim. Karena itu amar ma'ruf nahi munkar. Itu nasihat untuk umat. Itu adalah manhaj al-wal wal bara. Loyal kepada kebenaran, melepas diri dan benci kepada kebatilan, kejelekan. Iya. Jadi jangan salah menempatkan netral, sikap netral dan adil. Nah. Jadi arahnya dia berarti setan juga dibela berarti. Nah, setan juga dibela, jangan dicela. Setan saja dibela ya apalagi yang di selain setan. Nah, ini menunjukkan batilnya manhaj netral yang diserukan olehnya. Nah. وهذا بخلاف ما عليه الكفرة والمبتدعون المعاندون المتحزبون المتهوكون. Dan ini manhaj yang diajarkan tadi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah, dan itu pendidikan kepada seluruh sahabat dan kepada seluruh umat ini, yaitu apa tadi? Menerima kebenaran, kejujuran, memuliakannya meskipun datang dari ya sumber jalan yang jelek. Nah, seperti ini dari setan datangnya. Ya. Wajib. Ini berbeda dengan sikapnya orang-orang kafir. Ya. Para mubtadi', ahlul bid'ah yang menentang kebenaran, yang mereka kelompok-kelompok, ya, bersatu dalam satu kelompok, golongan, partai sesuai hawa nafsu mereka dalam menolak kebenaran, yang ngawur, ya, penuh dengan keraguan terhadap kebenaran, ngawur mengambil kebatilan, penuh dengan kegoncangan dalam sikap mereka. Alladzina yaruduna al-haqqa, yang mereka-mereka itu mereka menolak kebenaran, was-sidqa, dan menolak kejujuran yang datang dalam Al-Qur'an dan hadis, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau jaa bihi as-sadiqun al-'adilun, meskipun datang dengan kebenaran dan kejujuran itu orang-orang yang jujur, orang-orang yang adil dari kalangan para ulama ahlul ilm yang menjelaskan ilmu dengan dalil yang jelas dari Al-Quran, dari hadith-hadith Nabi SAW yang sahih, yang benar jalurnya sampai kepada Nabi SAW, mereka tolak. Mereka lebih memilih kekufuran daripada keimanan, lebih memilih bid'ah daripada ya kebenaran, daripada sunnah Nabi, ajaran Nabi, syariat Nabi alaihi salatu wassalam. Lebih memilih syubhat, menentang kebenaran, menentang sunnah, ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Ngawur. Nah, padahal itu jelas kebenaran, itu jelas kejujuran, itu jelas Al-Quran, itu jelas hadith-hadith Nabi alaihi salatu wassalam dengan pemahaman yang benar. Dan orang-orang yang membawakan itu orang-orang yang terpercaya, direkomendasi, diakui kredibilitas mereka, ahli hadis, ahlul ilm, orang-orang yang jujur, yang adil, tapi ditolak karena bertentangan dengan hawa nafsu mereka. Bal law jaa bihin nabiyyuna wal mursalun, bahkan sekalipun yang datang dengan kebenaran dan kejujuran itu adalah para nabi, rasul yang diutus, juga ditolak karena hawa nafsu. Nah, ini ya, ini manhajnya ya orang-orang kafir, ahlul bid'ah dan sebagainya yang disinggung tadi. Nah, ya, ahlus sunnah jamaah itu selalu bersikap adil. Nah, antara sikap adil itu yang namanya kebenaran diambil, yang namanya kejujuran diambil, diakui, diterima, dimuliakan, dihormati, meskipun sumbernya dari sumber yang disebutkan misalnya dari syaitan. Ya, pada pembahasan periwayatan hadis, jika ternyata ada satu hadis sumbernya dari seorang mubtadi, ya, dan mubtadi itu dalam hal periwayatan dia diakui, ya, diterima riwayatnya, apalagi hadis itu hanya didapatkan dari jalurnya, diambil. Nah, adapun bid'ahnya tentunya tidak diikuti. Nah, tapi kita memuliakan kebenaran, memuliakan kejujuran, ilmu yang diriwayatkan, kebenaran yang diriwayatkan diambil. Nah, begitu. Baik. Tapi bukan berarti berguru ya, bukan berarti berguru ke setan gitu ya. Ini setannya datang ke Abu Hurairah ceritanya, bukan Abu Hurairah pergi berguru ke setan ya. Nah, baik. Yang ini terjadi apa yang terjadi pada peristiwa itu. Jadi bukan berarti ini disuruh berguru ya, berarti boleh berguru kepada ahlul bid'ah. Nah, diajari apa sama ahlul bid'ah kalau berguru ke ahlul bid'ah? Nah, diajari bid'ah, diajari kesesatan. Bukan begitu maksudnya. Jika suatu ketika ahlul bid'ah itu ada ucapannya, ternyata ucapannya itu ditimbang dengan ayat dan hadis, benar ucapannya. Kita tidak mengatakan salah dia. Karena dia mubtadi pokoknya salah, tidak ada benarnya. Enggak. Ini ucapan dia yang ini kali ini benar sesuai ayat dan hadis ya. Tapi bukan berarti dengan ini kemudian menjadikan kita ya berarti memuji dia, kemudian menganjurkan untuk mengambil ilmu duduk dengannya, berguru kepadanya ya. Nah, tetap dia ditahdir dengan kesalahan-kesalahannya, kesesatan-kesesatannya, seperti itu maksud. Nah, ya. Makanya Nabi mengingatkan bahwa dia sebenarnya kadzub itu. Pendusta sebenarnya dia. Yang namanya pendusta ya selalu berdusta sebenarnya. Namun kali ini dia berkata benar. Nah, untuk menimbang bagaimana mengetahuinya itu benar. Nah, ini kan Nabi yang mengatakan, kan begitu? Nabi yang mengatakan kepada Abu Hurairah apa yang dia katakan benar. Nah, jadi jika ada sesuatu dari sumber-sumber seperti itu, ya harus ditimbang dengan ayat dan hadis. Jika memang kali itu dia punya ucapan, memang ucapan yang benar, ya diakui kebenarannya. Nah, yang dibenarkan, jangan didustakan, kan itu kebenaran. Jika kita mendustakan kebenaran yang dia sampaikan, kita tidak memuliakan kebenaran. Nah, kita memuliakan kebenaran, itu benar. Ya, itu benar. Kenapa benar? Karena sesuai dengan timbangan Quran dan Hadis seperti ini. Ini tidak, yang ini tidak bertentangan dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis-Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang lainnya dari ajaran-ajaran itu sesat. Nah, jadi dengan kesesatan-kesesatannya, dengan penyimpangan-penyimpangannya tidak boleh dekat-dekat dengannya, duduk dengannya, tidak boleh belajar dengannya. Begitu maksudnya. Allah Ta'ala berfirman, "Faman adzlamu mimman kadzaba 'ala Allah?" Maka siapakah yang paling zalim, yang lebih zalim daripada orang yang berdusta atas nama Allah? Ya, atas nama Allah, atas agama, nama agama Allah. Wa kadzdzaba bisidqi, dan mendustakan kejujuran. Kebenaran idja'ahu, ketika kebenaran itu datang, kejujuran itu datang. Inilah yang paling zalim. Berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Mengatasnamakan ini dari Allah, ini agama Allah, padahal bukan. Ya. Ini kedustaan yang paling besar. Begitu pula mendustakan kejujuran, kebenaran yang datang kebenaran dari para nabi dan rasul. Ya. Kemudian waratsatul anbiya, ulama, para dai, Ahlussunnah wal Jamaah membawa kebenaran tersebut, mengajarkan kebenaran tersebut, tetap saja didustakan. Ini kedzaliman yang terbesar. Wa kadzabis sidq idja'ahu, alaysa fi jahannam mathwal lil kafirin? Bukankah dalam neraka jahannam terdapat tempat tinggal untuk orang kafir? Walladzi ja'a bis sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Yang datang dengan kejujuran, dengan kebenaran, dan dia membenarkan hal itu, ya, mereka lah orang-orang yang bertakwa. Nah, inilah orang-orang yang bertakwa. Ahlussunnah Jamaah seperti itu, datang kebenaran dalam Al-Quran, dalam hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diimani. Nah, mereka beriman, beramal sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Hadis dengan pemahaman yang benar, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat, yang dipahami oleh para sahabat, yang dipraktekkan oleh para sahabat. Berbeda dengan mereka-mereka itu, orang-orang kafir itu, yang lebih memiliki kekufuran, lebih memiliki kekufuran daripada Islam, daripada keimanan. Nah, lebih memiliki syirik daripada tauhid. Jadi mendustakan para nabi dan rasul, mendustakan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Begitu pula halnya ya ahlul bid'ah tersebut dengan tingkatan-tingkatan kesesatan bid'ah mereka, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa mubtadi'un itu ada darajat, mereka di atas ya tingkatan-tingkatan. Nah, ada mubtadi' yang bid'ahnya memang bid'ahnya sudah kufur akbar, ya kufur besar, kemurtadan. Nah, sudah bukan bagian dari umat ini. Ada bid'ah yang tingkatannya kefasikan, dosa besar. Ada bid'ah yang tingkatannya dosa kecil. Nah, yang jelas seluruh mubtadi' tersebut dengan bid'ah mereka itu berarti telah menentang kebenaran. Nah, karena lebih memilih menganut bid'ah itu daripada kebenaran. Bal tara hadhihi al-asnaf, kata Syekh, bal tara hadhihi al-asnafa, bahkan Anda melihat, menyaksikan golongan-golongan ini, tusaddiqul kadhib, sebaliknya justru membenarkan kedustaan. Wasyai'atil batilata, membenarkan isu-isu yang batil. Ya, membenarkan berita-berita yang tidak jelas, isu-isu yang tersebar yang itu batil. Tidak bisa dipertanggungjawabkan, justru itu dibenarkan. Wa taltahimuha, ditelan mentah-mentah. Sebaliknya, wa tukadzibu sidqi wal haq, mendustakan kebenaran, mendustakan kejujuran, mendustakan kebenaran. Jelas-jelas ayat Al-Qur'an, jelas-jelas hadis, malah ditolak. Berita-berita yang tidak jelas, pendapat-pendapat, ra'yu-ra'yu yang tidak jelas, dasar pemikirannya apa? Pemahaman-pemahaman yang rancu, yang tidak jelas apa dalilnya, hujjahnya, dasarnya tidak jelas. Malah justru itu yang ditelan, dianut, datang ayat, hadis, ditolak. Nah, watukadzibu bisidqi wal haqqi wa tarfudhuha, mendustakan kejujuran, kebenaran dan menolaknya. Idza khalafa ahwa'ahum, apabila bertentangan dengan hawa nafsu mereka. Itu masalahnya. Yang dijadikan sebagai barometer adalah, timbangan adalah hawa nafsu. Yang cocok dengan hawa nafsu diambil, meskipun itu dusta, meskipun itu berita yang tidak jelas, meskipun itu pemikiran-pemikiran yang tidak jelas dasarnya, tetapi cocok dengan hawa nafsu, ditelan mentah-mentah. Giliran yang datang itu ilmu, giliran yang datang itu ayat Al-Quran, hadis, kebenaran, tidak cocok dengan hawa nafsu, berat, ditolak. Nah, jadi kita diajari dengan ini ya, dari ada satu kebenaran seperti ini, misalkan seperti yang dialami Abu Hurairah, itu saja jalurnya dari setan, tapi karena itu kebenaran maka diambil. Apalagi jika itu kebenaran datang dari para nabi dan rasul. Jika kebenaran itu datang dari ulama, ahli hadis, dari ahli sunnah wal jamaah. Begitu. Nah, bukan maksudnya ini mengajarkan untuk netral kepada ya setan. Sehingga jangan mendzalimi setan dengan mencela setan. Jadi setan juga harus dibela. Jangan mendzalimi orang-orang sesat, golongan-golongan sesat dengan mencela mereka, mentahdir mereka. Ya, mereka juga harus dibela, dipuji-puji. Ya. Ya, jangan zalim kepada. Bukan begitu maksudnya. Nah, jadi ini pendalilan yang ngawur dari Soyan terkait hadis ini. Naam. Barakallahu fikum. Ini satu syubhat. Ya, sampai jam berapa ini? Ini kalau masuk syubhat berikutnya tidak tuntas. Masih ada waktu untuk. Cukup. Baik. Nah. Insyaallah. Tafadhal jazakumullah khairan. Subhanallah bihamdika. Salam.